Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali saling mengambil manfaat dengan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sejenak mempelajari sebahagian daripada ilmu dan ketentuan agama kita. Di mana sebagaimana telah disampaikan tadi, kita masih dalam pembahasan kitab Janaiz, berbicara seputar orang yang sakit. Dalam dua pertemuan yang telah lewat, telah kita lalui pembahasan bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang sakit, yaitu terkait dengan berobat. Kemudian yang terakhir kemarin, disunahkan bagi orang yang sehat untuk mengunjungi orang yang sakit dengan mendoakan mereka dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya kita sekarang akan masuk apa yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sakit apabila sakitnya bertambah parah. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, wa yusannu lil marid, disunnahkan bagi orang yang sakit, an yusiya bi syai'in min malihi fi a'malil khair, agar dia mewasiatkan mengenai sesuatu dari hartanya untuk ditempatkan pada amalan kebaikan. Jadi seorang yang sakit bertambah parah dan seterusnya, maka hendaknya dia mewasiatkan dengan harta yang dia miliki untuk dialokasikan kepada amalan kebajikan. Yang namanya wasiat diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yaitu ahdul insani ba'da mautihi ila syakhsin bi syai'in yamlikuhu, yaitu seseorang mengambil tekad dan perjanjian bahwasanya setelah dia mati maka akan memberikan sebahagian dari apa yang dia miliki untuk orang lain. Ini namanya wasiat. Seorang dia itu mengambil perjanjian atas dirinya apabila dia mati akan memberikan sesuatu kepada orang lain dari apa yang dia miliki. Tidak terkhusus harta saja, bisa jadi terkait dengan pesan dan wasiat. Kadangkala orang tersebut berpesan, nanti setelah saya meninggal, tolong fulan binadhari ala auladihi shighar, untuk memperhatikan anak-anakku yang masih kecil. Maka ini wasiat. Atau kadangkala dengan orang tersebut naam melakukan amalan kebaikan, kalau aku meninggal, maka tolong teruskanlah dakwah perjuangan membela agama Allah ini. Engkau harus kuat dan bersabar. Ini juga wasiat. Demikian pula barakallahu fikum, wasiat kadangkala terkait dengan harta. Apabila aku meninggal, maka hendaknya dari hartaku ini ambil sekian untuk fulan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini merupakan sesuatu yang penting dan muhim, ya. Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, wa yajibu an yusiya bima lahu wa ma alaihi minad duyun wa ma indahu minal wada'i wal amanat. Kata beliau, dan wajib bagi seseorang untuk mewasiatkan mengenai apa-apa yang dia miliki berupa harta, diwasiatkan. Wa ma alaihi minad duyun, dan apa yang menjadi tanggungan dia, baik berupa hutang-hutang ataupun juga titipan serta amanah yang berada pada dirinya, yang merupakan, ini merupakan tanggungan orang tersebut, agar ditunaikan amanah tersebut. Beliau mengatakan di sini wajib untuk berwasiat. Wa hadza matlubun hatta minal insani sahih. Dan ini adalah dituntut. Perkara wasiat adalah dituntut walaupun sampai pun dari orang yang masih sehat. Walaupun dia tidak sakit, namun dituntut darinya untuk berwasiat. Kenapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan yang namanya kematian ini tidak pandang bulu. Kadangkala yang sakit malah diberikan umur yang panjang, justru yang sehat yang sedang merawat dialah yang mati duluan. Kalau yang mati dulu yang sakit, enggak kaget ya Pak Benyar ya? Iya betul. Wajar mungkin. Iya. Namun kadangkala justru yang merawat yang meninggal dulu. Iya, yang ini, nunggu ya Ustaz. Sehingga di sini yang namanya wasiat tidak diharuskan bagi orang yang sedang sakit saja. Bahkan orang yang sehat pun hendaknya dia menulis wasiat agar dia naam terlepas dari tanggungan yang akan dituntut nantinya setelah dia meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini didasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusiya bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Kata beliau, tidaklah sepantasnya bagi seorang muslim yang dia memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan dengannya. Yang akan dia wasiatkan dengannya, baik berupa harta peninggalan, baik berupa tanggungan, hutang, amanah, ataupun juga titipan milik orang lain. Ini demikian, ataupun yang lainnya. Ini amanah berupa anak, misalnya demi pendidikan anak, dan seterusnya. Nah ini demikian, maka tidak pantas bagi dia, yabitu lailataini, dia bermalam, dua malam, ya, di akhir kehidupannya, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan hendaknya wasiatnya sudah tertulis ada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Naam, dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini, maka beliau mengatakan, ma marartu wa mar, kata beliau, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Kata beliau, maka tidak aku biarkan ada malam yang berlalu baik atasku sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut. Bagaimana ucapan Nabi? Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan dengannya, kemudian dia bermalam dua malam sebelum meninggalnya, melainkan hendaknya wasiatnya tersebut telah tertulis ada di sisinya. Maka kata Abdullah bin Umar, mendengar hadis ini, setelah mendengarnya, maka aku tidak membiarkan ada satu malam yang melewatiku, melainkan ada padaku tulisan wasiat yang akan aku wasiatkan kepada orang yang setelah aku meninggal. Ini, barakallahu fikum, ini sebuah adab. Tatkala Rasulullah SAW mengarahkan suatu kebaikan, untuk bersegera kita melakukannya. Tidak memandang apakah itu wajib atau sunnah. Tidak memandang apakah ini berpahala besar atau pahalanya biasa saja. Namun al-muhim, yang penting adalah mereka bersegera untuk melakukan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ditekankan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, wa dzikru lailataini ta'kidun la tahdida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan dengannya, maka dibiarkan bermalam dua malam. Ucapan dua malam di sini ta'kidan merupakan penekanan, bukan pembatasan. Jadi harus dua malam, tidak. Namun sebagai ta'kid, penguat, agar supaya orang tersebut tidak bermudah-mudahan, nantilah kalau menjelang wafat, nantilah kalau sudah dekat ajal. Betapa banyak orang yang mati dengan mendadak. Betapa banyak orang yang tatkala ketika sudah sakit parah ingin berwasiat sudah tidak mampu berucap. Betapa banyak orang yang tidak mampu berucap juga tidak mampu menggerakkan anggota badannya. Sehingga hanya di batin, siapa yang tahu batinnya. Ini sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat ini hendaknya ditulis oleh dia kapanpun ada kesempatan. Bukan harus dengan dua malam sebelum meninggal. Sehingga fala yanbaghi an yamdi fala yanbaghi ayam dia alaihi zamanun, maka tidak seyogyanya akan berlalu atasnya waktu wa in kana qalilan, walaupun sesaat, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan wasiat yang akan dia wasiatkan telah tertulis di sisinya. Kenapa demikian? Li annahu la yadri mata yudrikuhul maut, dikarenakan orang tersebut tidak mengetahui kapan akan maut itu akan menjemput dia. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adab bagi orang yang sakit agar mereka menuliskan wasiat yang akan dia wasiatkan sehingga ketika meninggal telah tertulis. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan melihat di sana keterangan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin terkait dengan perkara wasiat orang yang mau meninggal. Maka kata beliau, naam, kata beliau dalam syarah Riyadus Salihin, maka wa fi hadzal hadis isyaratun ila annal insana yusi. Di dalam hadis Ibnu Umar ini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar manusia itu memberikan wasiat, memberikan wasiat. Apa tadi wasiat? Yaitu janji seseorang terhadap dirinya untuk naam memberikan sesuatu setelah dia meninggal kepada orang lain yang dia miliki, baik sesuatu itu merupakan tanggung jawab ataupun juga harta. Jadi orang sekarang yang namanya wasiat identiknya dengan harta saja, belum tentu. Kadang tanggungan, tolong ya Bu Muhammad kalau saya meninggal hutang saya disauri, alhamdulillah, misalnya demikian ini, atau tolong anak saya nanti dianulah diromat gitu ya, gitu ini ya, demikian diperhatikan. Nah ini juga wasiat. Nah ini demikian ya, barakallahu fiik, tidak terkhusus dengan apa yang menjadi kelebihan saja, kekurangan juga demikian diwasiatkan. Nah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau, lakinnal wasiyah tanqasimu ila aqsam. Akan tetapi yang namanya wasiat perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan harta, ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada di sana wasiat yang wajibah, ada wasiat yang muharramah, ada yang wasiat yang mubahah. Wasiat yang wajib harus berwasiat orang yang mau meninggal. Ada yang justru haram untuk ditunaikan. Ada yang wasiat boleh untuk dilakukan. Nah ini tiga pembagian ini diterangkan oleh beliau dalam syarah Riyadus Salihin. Maka kita akan melihat perinciannya. Kata beliau, fal wajibah, adapun wasiat yang wajib adalah an yusial insanu bima alaihi minal huquqil wajibah. Yaitu seseorang mewasiatkan kepada orang lain dengan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya ataupun menjadi tanggungan dia berupa hak-hak yang harus ditunaikan. Hak-hak yang harus ditunaikan. Mungkin hutang, ya. Mungkin barakallahu fikum janji kepada orang lain. Mungkin adalah perihal tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dan seterusnya. Ini demikian. Kenapa? Li'alla yajhaduhal warasah, agar supaya ahli warisnya nanti tidak saling bertentangan satu sama lain. ya, menolak, wah tidak ada, tidak ada, ya, ini semuanya sudah mati ya, tanggungannya yang mati dan seterusnya ini ya, maka fayati'u haqqu man hiyalahu, sehingga akan hilang orang yang sesungguhnya memiliki harta yang yang ada pada tanggungan si mayit tadi. Ini demikian ya. Demikian juga ini wala siyama idza lam yakun minha bayyinah, lebih-lebih kalau tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada hitam di atas putih. Seorang berhutang karena saking akrabnya misalnya. Sudahlah, kita fair-fairan saja. Gampang. Kita sudah biasa kok. Ia sekata biasa makan bersama, lapar juga bersama. Sudahlah, gampang nanti. Ternyata tiba-tiba yang dipinjami meninggal. Ini punya tanggungan hutang. Karena dia dulu ngomongnya hutang. Datang seorang kepadanya yang memiliki yang penghutang tadi, ya, yang orang memberikan hutang, pemilik uang, dia menagih ke keluarganya. Wah, tidak ada dan sebagainya. Tidak pernah, karena tidak pernah mungkin bercerita, tidak pernah menulisnya, karena enggak ada tulisan, sehingga di sini wajib untuk memberikan wasiat agar tidak terjadi sengketa, kamunya terjadi sengketa. Ini demikian, ya. Ini perkara wasiat yang wajib ada dua bentuk. Yang pertama, kalau keadaannya demikian memungkinkan akan terjadi sengketa di antara pihak ahli warisnya. Dari pihak ahli warisnya, sehingga di sini harus berwasiat. Yang kedua, keadaan kedua yang dalam keadaan yang dihukumi wajib, wasaniyatu minal wasiatil wajibah. Perkara kedua dari perkara wasiat yang wajib, wasiatu man taraka malan katsiran liaqaribihi ladina la yarithuna biduni takdir. Ya, yaitu yang wajib adalah wasiat seorang yang kaya raya, yang apabila dia meninggal akan meninggalkan harta yang sangat banyak. Maka dia berwasiat kepada karib kerabatnya yang mereka mewarisi tanpa adanya ukuran yang ditetapkan syariat. Ini ukuran yang ditetapkan syariat. Seperti misalnya dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal agar harta saya, agar misalnya nenek, ya, nenek ibu dari ibu saya diberi harta sekian, ya. Ini enam, ini misalnya demi, nah, misalnya bukan nenek apa? Misalnya nenek ibu dari bapak saya, ya, ini diberi sekian. Misalnya demikian, ya. Maka yang seperti ini, ibu dari bapak ini adalah bukan orang yang menerima warisan dengan takdir ukuran sepertiga, seperenam, ataupun seperdelapan, ataupun seperempat, dan seterusnya. Ya, akan tetapi dia akan menerima kalau sudah tidak ada orang-orang yang berhak menerima dengan ukuran tadi, tidak ada lagi. Ya, ini baru bisa menerima. Ini demikian. Dan maka di sini boleh bagi dia mewariskan bagi keluarganya. Ya, ini demikian. Di kalau dia memiliki harta yang sangat banyak, namun lakin akan tetapi la tazidu ala tsulus, tidak boleh melewati daripada sepertiga harta yang ditinggalkan. Ini demikian. Ini wasiat yang wajib kalau hartanya banyak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyah lil walidaini wal aqrabin al ayah. Ya. Wajib, diwajibkan atas kalian untuk berwasiat. Untuk berwasiat. Apabila datang kepada salah seorang kalian yaitu kematian, dan dia meninggalkan khairon. Khairon bukan kebaikan, dalam ayat ini maknanya malan katsiran, yaitu harta yang banyak. Jadi diwajibkan atas kalian untuk berwasiat apabila kematian menjemput salah seorang di antara kalian dan dia meninggalkan harta yang banyak. Wasiat bagi siapa? Lil walidaini, bagi kedua orang tua. Kedua orang tua di sini adalah mereka usul, yaitu garis yang ke atas orang tua dari bapak-bapak, ibu-ibu daripada orang tua kita, yang mereka tidak menerima bagian dengan kadar yang ditentukan syariat, seperdelapan, setengah, seperempat, ataupun yang lainnya. Ini demikian, ya. Ini bukan bapak dan ibu langsung, Kalau bapak dan ibu langsung, ini mendapatkan bagian, mendapatkan bagian. Ya, ini demikian. Wal aqrabin, demikian pula karib kerabat. Tentunya mereka yang bukan orang, yaitu sama saja mereka yang tidak menerima bagian waris. Secara ukuran kadar yang ditentukan syariat. Ini demikian. Ini wasiat yang pertama, yang wajib. Yang kedua, wasiat yang muharramah, yang haram. Ada orang berwasiat namun tidak boleh ditunaikan. Itu kapan? Yaitu di sini diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wasiat al-muharramah nau'ani aidan, ada dua bentuk juga. Yang pertama, antakuna li ahadin minal warasah. Wasiat diberikan kepada salah seorang dari ahli warisnya. Yang ditentukan oleh Allah kadar bagiannya. Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat yang terakhir. Itu di sana bagian-bagiannya Allah sebutkan. Ya. Misalnya dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, rumah yang saya huni ini untuk anakku yang paling bungsu. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena anak termasuk ahli waris. Ya. Jadi ini haram hukumnya untuk ditunaikan. Ya. Ini banyak sekarang orang tidak mengetahui. Berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong si Barep diberi kebun yang ada di sebelah utara. Lah ini tidak yang demikian, ya. Ini wasiat yang muharramah tidak boleh ditunaikan, ya, secara hukum asal. Ini demikian. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, antakuna zaidatan ala tsulus. Diberikan sudah bukan kepada, sehingga harus diberikan kepada selain ahli waris. Yang tadi seperti misalnya karib kerabat, kakek neneknya yang aslinya tidak mendapatkan bagian waris, ataupun juga paman-pamannya atau saudara-saudara sepupunya dan sebagainya, ini kerabat demikian. Adapun kepada ahli waris tidak boleh. Yang demikian. Yang kedua, setelah diberikan bukan kepada ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Kalau lebih dari sepertiga, maka yang wajib ditunaikan hanya sepertiga saja. Misalnya, seorang meninggal, mengatakan, nanti kalau saya meninggal, tolong kebun yang ada di pinggir jalan raya tersebut dikasihkan kepada fulan. Dia bukan ahli warisnya. Karena mungkin banyak jasanya, kebaikan, dan sebagainya, ingin berterima kasih, sudahlah dikasihkan saja kepada fulan. Ini wasiat. Namun setelah dikalkulasi dari jumlah harta yang ada, ternyata nilai daripada kebun ini melebihi sepertiga. Maka yang wajib ditunaikan hanya sepertiga saja. Lebihnya ini haram untuk ditunaikan secara hukum asal. Ini ya, difahami ini Pak? Ya, insya Allah difahami. Ini demikian. Ya memang, ya mohon maaf ini pagi-pagi sudah disuruh mikir hitung-hitungan. Oh, gitu ya? Nah, iya, mungkin lagi memikirkan untuk masak dan sebagainya ya, sudah gitu ya. Ruwet ternyata. Ya, tapi beginilah, harus disampaikan yang namanya ilmu. Ya. Ini, dan yang ketiga, wasiat yang mubahah. Wasiat yang dibolehkan. Pertama wajib. Yang kedua haram untuk ditunaikan. Yang ketiga mubahah. Yang boleh untuk dilaksanakan. Apa itu? Wahuwa ma siwa dzalik, yaitu wasiat yang selain daripada yang di atas, bukan wajib dan bukan haram, ya. Yaitu apa? Dia berwasiat untuk karib kerabatnya, ya, sementara hartanya juga tidak banyak dan tidak diindikasi nanti akan adanya sengketa, ya, wong hartanya sedikit. Nah, ini demikian. Maka boleh bagi dia berwasiat. Walakinnal afdal, akan tetapi yang afdal bagi dia, antakunal mubahatu minal khumusi fa'aqal. Akan tetapi yang afdol adalah 1/5 dari hartanya saja atau lebih minim lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena meninggalkan harta waris, ya, yang akan diwarisi oleh anak turun kita misalnya ini, menjadikan mereka kecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Susah, sedih. Ya, ini demikian. Ini diantara perkara yang harus diperhatikan ketika orang mau berwasiat. Nah, sehingga kita kembali kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan, adalah hendaknya orang yang sakitnya terus bertambah parah, dia itu berwasiat dengan sesuatu dari hartanya untuk amalan kebaikan. Mencakup tadi, yaitu bukan yang diharamkan. Bukan yang diharamkan, ini demikian. Dan wajib bagi dia untuk memberikan wasiat. Dan apa yang dia inginkan, yang ingin dia wasiatkan, ya, baik berupa hutang ataupun berupa tanggungan yang lain sebagainya, titipan, amanah, dan lain sebagainya, ataupun harta yang lebih, ya. Ini demikian. Dan hukumnya, hukum wasiat tadi ada tiga. Diterangkan Syekh Utsaimin, ada tiga. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu yang harus kita perhatikan ketika kita sedang sakit bertambah parah, lebih-lebih kalau sudah hampir mendekati ajal. Ini demikian. Masih saat, masih ya, bisa. 5 menit lagi bisa. 5 menit lagi. Kalau begitu kita lanjut pada poin berikutnya, ya. Ini yaitu kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa yuhassinul maridu dhannahu billah. Maka hendaknya seorang yang sakit senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai berburuk sangka, ya Allah, saya kan mau ibadah, kenapa diberikan sakit? Ini suudzan kepada Allah. Harus senantiasa berbaik sangka. Allah menjadikan saya sakit, tentu ada hikmah di balik itu. Yang kadangkala bisa diketahui dengan cepat, kadangkala lambat. Hikmahnya apa? Di antaranya yang lambat adalah kalau orang tersebut bersabar dengan makna terus menjaga ketaatan kepada Allah, dan dia ihtisab mengharap pahala sebagaimana yang telah lewat, ini Allah jadikan hal tersebut mengangkat derajatnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Dihapus dosa-dosanya. Ini demikian, ya. Sehingga inilah hikmah yang kadangkala lambat kita mengetahuinya. Namun kadangkala ada yang cepat mengetahuinya di dunia. Wah, alhamdulillah kaki saya sakit. Coba kalau tidak sakit, saya terburu-buru pergi ke masjid, nyabrang jalan, brus, ketabrak. Meninggal mungkin demikian. Walhamdulillah. Nah, ini harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau haji malah tidak bisa, gimana? Coba lihat, ternyata walhamdulillah saya tidak jadi haji tahun ini. Kenapa? Ternyata ada kecelakaan. Hotelnya ambruk atau kebakaran. Meninggal sekian ratus orang, alhamdulillah. Nah, ini harus husnudzon kepada Allah. Ini hikmah yang diketahui dengan cepat di antaranya. Maka di sini hendaknya seorang yang sakit senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maknanya bagaimana, ya? Maknanya adalah diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al Utsaimin, ya. Makna hadis ini bahwasanya apabila hamba tersebut, nah, kata beliau bahwasanya apabila hamba tersebut, yakni annallaha inda dhanni abdihi bi, yaitu Allah sesuai dengan prasangka hamba terhadap Allah, inda nabihi khairan falahu, kalau hamba tersebut berprasangka wah ini mesti ada kebaikan, lambat atau cepat pasti akan Allah berikan kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bombong, tenang, sabar, senang itu saja. Ini senang, enggak bersedih terusnya. Kemudian barakallahu wa in dhanna bihi siwa dzalik falahu. Kalau dia berprasangka bukan kebaikan kepada Allah, ya demikian. Wah, kenapa Allah, saya mau berbuat baik begini, saya mau sedekah, kenapa duitnya dicuri dan sebagainya. Akhirnya ya dia tidak mendapatkan kebaikan, terus menyesal, terus merasa sempit hatinya. Nah, ini demikian, ya. Maka hendaknya seseorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sehingga di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini, ya, ini hendaknya seseorang untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian ya. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah wa yata'akkadu dzalika inda ihsasihi biliqa'illah, dan lebih ditekankan lagi untuk berhusnuzon kepada Allah tatkala dia sudah mulai merasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendak mau meninggal. Ini sudah harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Ya Allah, jangan matikan aku sekarang, anakku masih kecil. Jangan demikian. Namun yakinlah Allah yang akan memberikan kebaikan. Ya demikian. Husnuzon kepada Allah. Ya Allah, kalau memang takdirku harus mati sekarang, maka aku senantiasa husnuzon kepada Engkau ya Allah. Dan Engkau tidak akan membiarkan anak keturunanku menjadi orang-orang yang disia-siakan. Ini demikian, sehingga orang tersebut barakallahu fikum akan merasa tenang dan sebagainya. Ini demikian. Ini yang hendaknya dilakukan oleh orang yang semakin parah sakitnya. Ya, dua perkara yang harus diperhatikan, berwasiat dan senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di sana yang disunahkan bagi orang-orang yang sudah mulai ya. Naam, hampir meninggal, sakaratul maut dan sebagainya, insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan di pagi hari ini membahas ataupun menyampaikan dua perkara yang hendaknya dilakukan, berwasiat dan senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah tidaklah pernah mendzalimi seorang pun dari hambanya. Namun hamba tersebutlah yang mendzalimi diri mereka sendiri, sehingga kesusah payahan dan sebagainya melainkan akibat dari amal perbuatan hamba tersebut yang tidak mau pernah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan perintah Allah dan larangannya ini adalah semacam belenggu. Nasallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dengan melaksanakannya dengan keikhlasan, dan senantiasa mencari mana yang paling dekat dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena itulah jalan-jalan keselamatan. Ikhlas dan mutabaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang mudah ya Pak Meniar. Gitu yang kita sampaikan di pagi hari ini. Baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati-hati kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekeliruan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.